Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu subhanahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal haditsi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Hadis terakhir yang dibaca adalah hadis yang ke 289. Malam ini 290, begitu. Ya. 290. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar al-Asqalani rahimahullah, Bulughul Maram nomor hadis 290. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi ruku'ihi wa sujudihi subhanakallahumma wa bihamdik Allahumma ighfirli, muttafaqun alaihi. Kita terjemahkan wa an Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha ummu Abdullah ummul mukminin bintu Abi Bakr As-Siddiq radhiyallahu anhu qalat, beliau bercerita, kana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berdoa. Di sini artinya berdoa. Fi ruku'ihi, dalam ruku'nya. Wa sujudihi, dalam sujudnya. Subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh siapa? Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah. Tapi pembahasan ini masih terkait dengan rukuk di dalam sholat. Bacaan ketika rukuk. Silahkan dicatat. Gerakan rukuk adalah dengan meluruskan punggung. Meluruskan punggung, koma, tidak mengangkat kepala, juga tidak menurunkannya. Titik. Berdasarkan hadis Aisyah riwayat Bukhari. kedua nanti baru dipraktekkan. Ini teorinya dulu. Kedua telapak tangan. Ini nomor dua. Kedua telapak tangan. Direnggangkan. Kedua telapak tangan direnggangkan jari-jarinya. Direnggangkan jari-jarinya untuk mencengkeram kedua lutut. Untuk mencengkeram kedua lutut. Titik. Assalamualaikum. Untuk mencengkeram kedua lutut. Titik. Berdasarkan hadis Abu Humaid. Berdasarkan hadis Abu Humaid riwayat Bukhari. Ada satu kesalahan saya lakukan tadi. Yang catatan nomor satu, hadis Aisyah riwayat siapa? Bukhari. Yang benar Muslim. Tadi salah. Ditulis Muslim 498 nomornya. Yang hadis Aisyah tadi riwayat Muslim 498. Dengan demikian keterangan yang saya sebutkan pertama tadi salah nih. Ya. Yang ketiga, ketiga posisi tangan, posisi tangan posisi tangan jauh dari lambung kanan maupun kiri. Jauh dari lambung kanan maupun lambung kiri. Taip, ada berapa itu tadi? Tiga. Siapa Ahmad atau Faiz yang mau praktek di sini? Ahmad. Loh, piye dapat pahala insyaallah. Sini, belajar berani dari kecil. Tingsut. Belajar berani dari kecil no. Ayo. Enggak apa-apa di sini. Ngasih contoh buat yang tua-tua. Kesempatan loh. Sini, pinter. Faiz mau? Ah, Lutfi. Ayo anak-anak, kalau enggak nanti mukhlas loh. Terakhirnya kalau bukan Abdurrahman, Farhan. Pilihan terakhir Farhan ini yang paling pemberani ini. Farhan. Farhan, Farhan. Ini Han. Praktek ruku. Oh, waduh. Enggak apa-apa, sini Han. Ah. Wah. Sini. Oke, anak. No. Jadi rukuk itu berdiri enggak? Berdiri. Ngadep ke sana enggak apa-apa. Praktek aja kok. Oh, dibenake sik sarunge. Ya. Umur berapa, Han? 12. Anak aneh. Kok wis gede. Jadi praktek rukuk itu dari beberapa keterangan tadi ya, beberapa hadis kita pahami bersama. Punggung lurus banget, kepala tidak naik, tidak turun, tapi sejajar dengan apa? Dengan punggung. Kemudian tangan dibuka, dibuka, direnggangkan begini, terus mencengkeram lutut begini. Coba Han, dibuka, gitu, dibuka. Nah, kepalanya lurus. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah hadis. Ini terlalu naik ya? Kelihatan nggak? Ah. Ini kemudian yang nomor tiga tadi apa? Tangan dijauhkan dari lambung. Ini kan lambung ini. yang namanya yang disebut dengan lambung dalam pembahasan kita ini, ini lambung kanan, sini lambung kiri. Jadi tangan dijauhkan sejauh-jauhnya. Artinya apa? Tidak. Tidak ne? Rodok nekuk boten, tapi memang apa bahasa Jawanya? Lurus. Tegang ini apa namanya? Hah? Ini kan posisi sejauh-jauhnya ini ketika begini. Kalau agak gini, enggak. Apa? Lempeng. Manut lek kardi pisan-pisan nggih. Lempeng. Nah, ya begitu barakallahu fiik. Cukup. Nah, ada main lagi sana. Begitu. Sampai-sampai disebutkan dalam sebuah riwayat yang disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dari Wabisa bin Ma'bad, hadisnya disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Kata Wabisa bin Ma'bad, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli fa kana idza raka'a sawwa dhahrahu hatta law subba 'alaihi al-ma' lastaqarra. Kata sahabat Wabisa, saya pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat. Beliau kalau rukuk punggungnya betul-betul diluruskan sampai seandainya air dituangkan di atas punggungnya tidak akan jatuh. Jadi saking apanya? Saking ratanya kan gitu ya. Punggung ini kan tetap ketika diluruskan itu ada semacam cekungan kecil, paham enggak? Dirasakan aja. Oh, Farhan udah pergi kan. Ada sedikit cekungan ini kan punggung kita kan gitu kan ya. Kalau punggung itu kalau dilihat dari samping kan gini. Set. Kan gini, coba dirasakan ini. Dipegang itu. Kalau dari kanan kita jalankan, kan ada jeglong sidik itu ya. Jeglong sidik baru naik lagi gitu Pak Maridi, betul enggak? Nah, ketika lurus seandainya dikasih air enggak akan netes kemana-mana. Istaqarra, tetap di tempatnya. Nah, tepat di tempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Sudah bisa difahami ini prakteknya tadi nje? Ya, nomor 4. Posisi seperti di atas tadi yang secara apa ilmi atau teori sudah kita tulis, kemudian prakteknya tadi kita saksikan adik kita Farhan. Kemudian posisi di atas tadi hendaknya dilakukan secara tumakninah. Hendaknya dilakukan secara tumakninah. Dilakukan secara tumakninah. Yang dimaksud dengan tumakninah sudah pernah kita bahas sebelumnya, apa yang dimaksud tumakninah? Tenang ya, tenang. Jadi posisinya memang ketika rukuk Allahu Akbar, kemudian kedua telapak tangan jari jemarinya direnggangkan lalu mencengkeram lutut, ya. Dalam hadis yang lain ka'annahu qabidhun 'alaihima, seakan-akan Nabi Muhammad betul-betul memegang kedua lututnya dengan kencang sekali, saking kencangnya. Kemudian tangan dijauhkan dari lambung gitu, kepala tidak naik tidak turun. Setelah dapat posisi tepat seperti itu, kemudian tumakninah. Sehingga tidak dibenarkan apa namanya sholat kok rukuk sujudnya gini, Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Nah, bisa seperti itu, namanya mempermainkan sholat. Namanya seperti ini mempermainkan sholat. Dalam gerakan baris berbaris saja gak bisa seperti itu. Kena tampar pelatihnya, kena setrap apa namanya instrukturnya, gak bisa main-main. Apalagi masalah sholat. Sehingga dalam gerakan pun harus diperhatikan secara baik, secara baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kelima, doa rukuk. Doa rukuk. Doa rukuk. Yang kita kenal selama ini apa? Subhana rabbiyal azim. Bisa dicatat subhana rabbiyal azim. Doa rukuk adalah subhana rabbiyal azim. Hadis Hudzaifah riwayat Muslim 772. Walaupun sudah kita amalkan selama ini, tidak ada salahnya kalau kita tulis dengan diberi keterangan tambahan siapa sahabat yang meriwayatkan dan siapa ulama yang menyebutkan hadis ini. Hadis dari sahabat siapa? Dari Hudzaifah Ibnul Yaman, riwayat Muslim 772. Titik. Minimalnya dibaca sekali. Minimalnya dibaca sekali. Boleh diperbanyak atau tidak? Boleh. Kapan pembahasannya nih? Hah? Pekan kemarin ya. Wa amar ruku fa'azimu fihi rabba wa amar sujud fa'akthiru fihi ad-du'a. Nabi Muhammad SAW memberikan arahan untuk kita saat ruku, maka banyak-banyaklah mengagungkan Allah ta'zim dengan mengucapkan subhana rabbiyal azim. Adapun sujud, maka memperbanyak doa. Artinya dalam sujud kita mengatakan subhana rabbiyal a'la sekali, atau yang terbaik adalah 3 kali. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la. Setelah itu baru dilanjutkan dengan membaca doa. Setelah itu dilanjutkan dengan membaca doa. Wallahu a'lam bissawab. Nah, coba dibaca tadi nomor 5 ya. Doa ketika rukuk subhana rabbiyal azim. Hadis Hudzaifah bin Yaman riwayat Muslim. Kemudian minimalnya dibaca sekali. Minimalnya dibaca sekali. Nah, boleh juga, ini masih poin yang sama karena terkait dengan doa. Boleh juga dipadukan dengan doa lain. Boleh juga dipadukan dengan doa lain. Yaitu subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Hadis yang sudah kita baca dalam pertemuan kali ini, hadis Aisyah riwayat Bukhari Muslim. Boleh juga dipadukan dengan doa subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma firli. Secara terpisah sendiri-sendiri pun boleh. Berikan keterangan tambahan, secara terpisah sendiri-sendiri pun boleh. Secara terpisah sendiri-sendiri pun boleh. Jadi kesimpulannya ada berapa pilihan, Pak Amin? Ketika rukuk, ini masih tentang rukuk. Doa ketika rukuk ada 3. Yang pertama subhana rabbiyal azim saja ya, tanpa ada tambahan doa yang lain. Yang kedua subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli saja. Yang ketiga dipadukan dua-duanya, subhana rabbiyal azim dengan subhanakallahumma wa bihamdika Allahumma ighfirli. Nah, referensinya kalau mau ditulis Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kemudian nomor 6. Nomor 6 tambahkan lagi. Kadar rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadar rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadar rukuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah 10 kali tasbih. 10 kali tasbih. Itu pernah dihitung oleh sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu. Referensinya sama dengan di atas tadi, Zadul Ma'ad karya Ibnul Qayyim al-Jauziyah rahimahullah. Jadi ada berapa menit kira-kira rukuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu bisa diperkirakan. Misalkan coba kalau kita hitung 10 kali, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Berapa detik Abu Ahmad? 20 detik. 20 ya. Gitu. Itu kadar yang biasa, al-mu'tad, kata Al-Imam Ibnu Qayyim, al-mu'tad artinya yang biasa dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak menutup kemungkinan lebih banyak, juga tidak menutup kemungkinan lebih pendek, bahkan sekalipun juga tetap sah. Sekali saja juga tetap sah. Ini dilakukan ketika dalam suasana yang darurat, waktu yang sempit, keperluan yang mendesak dan seterusnya. Nah, inilah pentingnya kita belajar agama sehingga kita tidak merasa agama itu berat untuk dipraktekkan. Nah, ternyata dalam situasi-situasi tertentu praktek beragama itu sangat diberi kelonggaran. Walhamdulillah. Sebenarnya ada doa-doa lain selain yang sudah kita catat. Yang kita catat doa ketika ruku ada berapa? Dua. Subhana rabbiyal azim dan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma firli. Ada doa yang lain, misalkan subuhun kuddusun rabbul malaikati warruh. Hadis riwayat Muslim, juga dari Aisyah radhiyallahu anha. Demikian juga ada hadis lain yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud, An-Nasa'i, dan disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dari sahabat Auf bin Malik Al-Asja'i, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika ruku juga sujud berdoa, subhana dzil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Ada juga doa yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dari sahabat Ali bin Abi Talib. Isi doanya, Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa asabi. Tapi terus terang saja saya tidak hafal. Dulu pernah hafal, tapi karena jarang dipraktekkan, bahkan tidak pernah sama sekali, akhirnya hilang. Nah, walhamdulillah doa yang sudah kita hafalkan selama ini, yaitu subhana rabbiyal azim dan subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, itu sudah lebih dari cukup. Tetapi insyaallah tentunya kita tidak ingin meninggalkan atau melewatkan kesempatan begitu saja untuk mengamalkan apa yang pernah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, maka tetap saja ada sebuah tuntutan dari kita menghafal doa-doa ruku selain yang sudah kita ketahui selama ini. Tujuannya apa? Tujuannya tentunya untuk mengikuti dan mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apapun yang beliau lakukan pasti baik. Nah, apapun yang beliau lakukan pasti baik, yang beliau tinggalkan, beliau larang pasti buruk. Nah, pasti buruk. Apalagi terkait dengan tata cara atau praktek salat. Salat sebagai rukun Islam yang kedua dan dilaksanakan dalam sehari dan semalam sebanyak 5 kali dengan jumlah rakaatnya 17, ditambah lagi dengan sholat-sholat sunnah yang dikerjakan oleh Rasulullah SAW, maka pastinya tata cara sholat yang dikerjakan Nabi SAW itu dihafal betul oleh para sahabat. Tidak mungkin sesuatu yang dilakukan terus menerus oleh Nabi Muhammad SAW lalu ada sedikit yang terlewatkan, itu satu hal yang tidak mungkin. Barangkali ada 1, 2, 3, 4, 5 sahabat, artinya beberapa sahabat yang terlewatkan momen-momen tertentu dari praktek sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi tentunya hal itu tidak berlaku untuk sahabat secara keseluruhan. Nah, sehingga kita membaca riwayat-riwayat sahabat satu dengan yang lain saling melengkapi sebagai bentuk pengamalan dari pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Sallu kama ra'aitumuni usolli." Kerjakanlah kalian kerjakanlah oleh kalian sholat itu sebagaimana kalian melihat aku sholat. Maka yang paling terpenting dalam pembahasan tata cara sholat seperti ini adalah kesiapan kita untuk tunduk dan taat dengan apa yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang beliau lakukan ketika sholat itu kita kerjakan, yang tidak beliau lakukan ya tidak kita kerjakan. Nah, yang tidak beliau lakukan tidak kita kerjakan. Walaupun barangkali menurut kita baik, bagi kita bagus, tetapi kalau tidak bisa dibuktikan bahwa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan atau mengucapkan hal itu, maka tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian melakukannya. Karena Nabi sudah berpesan, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Wallahu a'lamu bissawab. Baik, kita lanjutkan. Qala al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah, hadis 291 dari kitab Bulughul Maram. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama ila salati yukabbiru hina yaqum thumma yukabbiru hina yarka'u thumma yaqulu sami'a Allahu liman hamidah hina yarfa'u sulbahu minar ruku'. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد ثم يكبر حين يهوي ساجدا ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع ثم يفعل ذلك في الصلاة كلها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس متفق عليه. حديث ini dan hadis yang selanjutnya 292 itu disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar rahimahullah terkait dengan tata cara i'tidal. Apa yang dimaksud dengan i'tidal? Bangkit dari ruku. Walaupun hadis yang beliau bawakan itu panjang, tetapi titik fokusnya adalah i'tidal, yaitu bangkit dari ruku. Kita terjemahkan bersama, dan insyaallah kalau kita mau sedikit teliti hadis ini, masing-masing insyaallah sudah bisa menerjemahkannya, karena setiap kata yang ada di dalam hadis ini cukup akrab dengan kita. Coba kita terjemahkan. Yang kira-kira sudah diketahui terjemahnya, tidak perlu diterjemahkan lagi dalam kitab, sehingga halaman pertama sudah banyak tulisan dan coretan, halaman kedua, ketiga, keempat, kelima masih seperti itu, halaman ke-8, 9, 10 sudah mulai berkurang. Nanti harapannya setengah dari kitab Bulughul Maram dari pertengahan sampai bagian belakang sudah tidak ada lagi coretan sebagai terjemahan, kecuali beberapa saja yang memang jarang ditemukan. Begitu nggih. Punya Pak Sarjo bersih sekali. Karena catatannya sudah dipindah ke buku tulis. Ini sudah berapa kali kita fotokopi Pak Sarjo? Ini yang kedua ya. Ini yang kedua alhamdulillah. Karena yang pertama dulu tentang tata cara bersuci, atau sudah tiga kali? Pak Udin ini petugasnya. Berapa kali Pak Udin? Lupa. Ya? Ada yang bilang dua, ada yang bilang tiga. Bahwa sekali-kali ijma toh ya. Berapa Pak Ali? Seingatnya berapa? Tiga kali. Mas Iswanto ingatnya berapa? Oh, kalau jenengan dua kali. Yang pertama enggak ikut. Oh ya, ya benar jawabannya. Kalau menurut Pak Udin yang motokopi sudah tiga kali. Ini yang ketiga ya. Alhamdulillah. Begitu Pak Darusman. Oke. Dua kali. Loh, dua kali. Berita memang beda-beda. Kalau yang ikut dari awal sudah tiga kali. Kalau yang ikut dari pertengahan dua kali, kan itu. Ada yang belum pernah sama sekali. Sekali, sinten sekali. Oh, Pak Dijo sekali. Oke. Coba kita terjemahkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi kita belajar membaca hadis Bulughul Maram malam, kemudian subuh kita belajar hadis Riyadhus Shalihin. Itu secara langsung, bukan secara tidak langsung, secara langsung kita sudah belajar vocabulary kalau bahasa Inggrisnya. Apa itu vocabulary? Mat, tahu enggak Mat vocabulary? Ah, kosakata. Secara tidak langsung kita belajar apa kosa? Kosakata ulang. Kan itu. Begitu Pak Arjo nggih. Pak Arjo kan dari Eropa. Belah kulone tadi. Atuh. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza, apabila qama, berdiri, ilas salati, untuk salat. Ini baris pertama sudah ada yang, tidak ada yang menerjemahkan ini. Yukabbiru, bertakbir. Hina, ketika. Nah, ini mungkin enggak apa-apa. Yukabbiru, bertakbir. Hina, ke ketika. Yakumu, nah ini enggak boleh diterjemahkan ini. Maksudnya enggak boleh ditulis. Yakumu qama, yakumu qaimun, yakumu berdiri. Kan gitu ya. Yakumu. Yukabbiru, bertakbir ketika berdiri. Allahu Akbar. Begitu ya. Thumma yukabbiru hina yarka'u. Thumma, kemudian. Yukabbiru, bertakbir. Hina, ketika. Yarka'u, ruku'. Jadi ketika berdiri, mulai sholat, takbir. Yang dimaksud takbir di sini apa? Mengucapkan Allahu Akbar. Bukan mengangkat tangan loh. Pembahasan mengangkat tangan itu sudah selesai. Ini titik fokusnya tentang ucapan takbir. Ketika mulai sholat, Allahu Akbar, takbir. Sambil mengangkat tangan. Kemudian bertakbir ketika ruku. Allahu Akbar, ruku. Thumma yakulu sami Allahu liman hamidah. Thumma, kemudian yakulu, berdoa. Sami Allahu liman hamidah. Hina, ketika. Yarfa'u, mengangkat. Sulbahu, tulang sulbi. Ya, sudah jadi bahasa Indonesia. Sulba itu tulang sulbi. Tulang sulbi itu disebutkan dalam surat apa? Dalam Al-Quran. Masih ingat gak? Ya, apa? At-Tariq. Ayat lengkapnya pripun? Coba diingat-ingat. Mulai dari atas. Wassamai wa tariq wa ma'adraka wa tariq. Kan sudah hafal At-Tariq. An-Najmu Tsaqib. Yang kulun nafsirah ma'ana yang hafid. Yakhruju min baini sulbi wa taraib. Apa artinya yakhruju? Keluar. Min dari baini, antara. Min baini sulbi, sulbi tulang punggung. Wa taraib, taraib itu tulang bagian sini. Apa yang keluar dari tulang sulbi, antara tulang sulbi dan tulang sini? Apa yang maksud keluar ini? Ayat sebelumnya. Ayat sebelumnya apa? Kalau tadi ayat setelahnya, sekarang ayat sebelumnya. Sebelum yakhruju min baini sulbi wa taraib. Ya khuliqa min ma'in dafik. Manusia itu diciptakan dari ma, apa artinya ma? Air. Dafik itu, mohon maaf, yang muncrat. Dafik itu yang mengalir dengan kencang, dengan keras. Air ini keluarnya dari mana? Asal muasalnya min baini sulbi wa taraib. Jadi sebelum ilmu kedokteran itu dikatakan modern, penelitian ini penelitian itu, Al-Quran sudah menjelaskan proses atau asal muasal terciptanya air mani itu, sperma itu dari mana, asal muasalnya itu dari situ. Min baini sulbi wa taraib. Ayat selanjutnya, yakhruju min baini sulbi wa taraib. Innahu ala raji'ihi laqadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala untuk mengembalikannya lagi, laqadir, sangat mampu. Manusia sudah mati ya, bisa lagi. Kan itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah mulai azan ini. Kita terjemahkan selesai kemudian cukup. Tsumma yaqulu sami Allahu liman hamidah, kemudian beliau berdoa sami Allahu liman hamidah, hina, ketika, yarfa'u, mengangkat, sulbahu, tulang punggungnya, minar ruku, dari ruku. Thumma yakulu, kemudian beliau berdoa, wahua, dan beliau qaimun, berdiri. Rabbana walakal hamd. Setelah itu, thumma yukabbir, kemudian bertakbir. Hina, ketika, yahwi, turun. Sajidan, untuk sujud. Jadi ketika mau sujud, Allahu Akbar. Thumma yukabbiru, kemudian bertakbir. Hina yarfa'u ra'sahu, ketika mengangkat kepalanya. Mengangkat apa? Dari sujud. Duduk di antara dua sujud. Thumma yukabbiru hina yasjudu, kemudian bertakbir ketika sujud. Sujud yang keberapa? Kedua. Thumma yukabbiru hina yarfa'u, kemudian bertakbir ketika bangkit berdiri. thumma yaf'alu, kemudian beliau lakukan, dzalika, hal itu, fis salati, dalam salat, kulliha, seluruhnya, setiapnya, artinya tiap-tiap rakaat seperti itu. Wa yukabbiru, dan bertakbir, hina, ketika yakumu, bangkit berdiri, minas sintaini, dari asintaini, itsnani itsnataini, dua, dari rakaat kedua, ba'dal julus, setelah duduk, muttafaqun alaihi. Jadi bertakbir itu posisinya seperti yang diterangkan oleh sahabat Abu Hurairah berdasarkan riwayat Bukhari dan Muslim. Adapun keterangannya karena terkait dengan hadis yang selanjutnya 292 tentang tata cara atau hal hukum-hukum yang terkait dengan iktidal, bangkit dari rukuk, akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang insyaallah Jumat malam Sabtu di Masjid Serandaan Trimurti Gunung Saren Kidul insyaallah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.